Nama lo boleh dari tanah jadi tini, punya lo kan gak bisa rubah jadi hidup. Si Tono yang dulu pedagang roti, sekarang jadi banci, ganti nama jadi Tini. Tempo hari dia berjalan sendiri, di bawah panas terik matahari. Kepala botak kepitak kepitak, dibungkus rambut palsu, wajah rusak dipoles bedak, bibir monyong merah bergincu. Berbaju gombor, bercelana menor, itu pantat molek kayaknya diganjal. Bantal mesti itu. Tepat ketika sampai di satu tikungan, rupanya si Tini mau nyebrang jalan. Nengok kanan kiri persis maling ketakutan, dengkulnya gemetar hati deg-degan. Lagi tenang-tenang nyebrang si Tini ngedadak kaget, lihat mobil tangki minyak milik Pertamina meluncur dalam kecepatan tinggi, seolah-olah hendak menabraknya. Si Tini jadi gerogi, mau mundur sudah tanggung, mau diam takut mampus. Akhirnya si Tini nekat lari, ambil langkah seribu. Tapi sesampai di seberang, wajah Tini pucat pasi, mungkin dalam perasaannya malunya mana tahan, dilihatin orang banyak. Aku tertawa terbahak, rupanya tali BH si Tini putus, soalnya buah dada si Tini yang palsu merosot jadi pindah ke perut. Oh no, gue bilang gak apa lo dong. Wahono jadi wahini, gimana sih? Hehehehe.